yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyat Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kemarin sudah kita baca yang terakhir bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, yang beliau mengatakan, wala ta'takid ra'y al-khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurti wa yafdahu. Kata Ibn Abi Dawud rahimahullah, dan janganlah engkau meyakini, jangan punya keyakinan ra'y al-khawarij, dengan pendapat dan keyakinan orang-orang khawarij. Karena sungguhnya pendapatnya orang khawarij, keyakinannya orang khawarij adalah maqalun, itu adalah pendapat, liman yahwahu, bagi orang yang mencocoki hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsunya, yang akan mengantarkan kepada yurdi wa yafdahu, yang mengantarkan kepada kehinaan, kesengsaraan dan kebinasaan, dan akan membongkar kejelekan-kejelekan mereka. Di sini Al-Imam rahimahullah memperingatkan kita, mentahdir dari pemikiran orang-orang khawarij. Yang khawarij ini banyak nama. Khawarij ini memiliki banyak nama. Namanya diantaranya adalah Al-Khawariju, kemudian Asyuratu, Al-Haruriyatu, Al-Marikatu, Al-Mukaffiratu, Ahlun Nahrawan. Khawarij nama lainnya, sebagai nama juga bagi orang khawarij adalah Al-Haruriyah, Al-Haruriyatu, karena mereka berkumpul di Harura. Demikian juga mereka adalah Al-Muhakkimah, orang yang mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka juga dikatakan Saba'iyah, pengikutnya Ibnu Saba', Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Mereka juga dikatakan An-Nasibah, yang mereka membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Mereka juga dikatakan As-Suratu, dikatakan Al-Marikatu sebagaimana dalam hadis, dikatakan juga Al-Mukaffiratu, orang yang mengkafirkan, pemimpin yang berbuat zalim atau seorang muslim yang berbuat maksiat atau dosa besar. Wa ahlu Nahrawan, yang mereka berkumpul di tempat yang namanya Nahrawan. Itu nama-nama di antara nama Al-Khawarij. Qala rahimahullah, minha, di antara, kata beliau, alladzina khalafu ahla sunnati fi umurin kathiratin wa khatiratin, yang mereka Al-Khawarij yang diperingatkan oleh para ulama, yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara-perkara yang banyak, wa khatirah, dan dalam perkara-perkara yang berbahaya, dalam perkara yang sangat berbahaya, minha, di antaranya, di antara penyelisihan orang khawarij terhadap ahlu sunnah, dan juga ini di antara ciri dari ciri orang khawarij. Apa cirinya? Annahum yukafiruna bil ma'asi allati duna syirkil akbar. Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan dengan sebab perbuatan dosa, yang dosa itu di bawah syirik besar. Menurut orang khawarij, bahwa pelaku dosa, dosa besar, ini adalah kafir. Pelaku dosa besar adalah apa? Kafir. Kenapa seperti itu? Wadhalika anna man mata ala kabiratin min kabairid dunub dunna syirkil akbar wa tuna kulli amalin mukhrijin minal millah wa lam yatub fahuwa indahum finnari khalidun mukhalladun. Yang demikian itu sesungguhnya menurut mereka, barang siapa yang mati di atas dosa besar, dia mati membawa dosa besar. Dari dosa-dosa yang besar. Dan dosa besar dulu apa? Apa dulu, Bas? Dosa besar. Semua perbuatan, amalan, atau keyakinan yang mendapatkan hukuman yang khusus, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma yatarattabu alaihi uqubatun khasah. Apa yang mengakibatkan mendapatkan hukuman yang khusus, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam kalimat yang lain atau sebagian yang lain mengatakan bahwa dosa besar adalah apa? Ma yatarattabu alaihi laknatun au ghadabun au haddun fid dunya au iqabun fil akhirah. Semua amalan atau perbuatan yang mengakibatkan berhak mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah, au ghadab, atau dimurkai, dimarahi oleh Allah, au haddun fid dunya, atau mendapatkan hukuman di dunia, potong tangan, dirajam, dicambuk, diasingkan, au iqabun fil akhirah, atau mendapatkan iqab, siksaan yang khusus di akhirat, berenang di lautan darah, atau menggunting lidahnya. Semua itu adalah dosa besar yang dilaknat, yang dimurkai, yang mendapatkan hukuman di dunia atau siksaan di akhirat. Itu semua dosa besar. Menurut orang khawarij, orang yang membawa yang mati membawa dosa besar selain atau di bawah dosa syirik yang besar dan bukan amalan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, minal milah, walam yatub, dan dia belum bertaubat, tidak bertaubat, fahuwa indahum, maka dia di sisi mereka, di sisi orang khawarij, orang yang mati melakukan dosa besar belum bertaubat, atau melakukan dosa selain dosa syirik atau selain kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau selain kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menurut mereka adalah apa? Orang yang mati tersebut di dalam neraka khalidun, kekal, mukhalladun, dikekalkan Islam lamanya, kekal di dalam neraka. Nah, menurut mereka pelaku dosa besar adalah kekal di dalam neraka. Bina'an ala ingkarihim, kenapa berpendapat seperti itu? Ini dibangun berdasarkan atas pengingkaran mereka, as-syafa'ata fi usatil muwahhidin. Pengingkaran mereka terhadap syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa kullun nas ya'si, semua manusia itu berbuat maksiat. Termasuk ahli tauhid. Itu berbuat dosa. Berbuat apa? Maksiat. Mereka, orang Khawarij, mengingkari syafaat yang diberikan, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Menurut mereka tidak mendapatkan syafaat. Tidak ada syafaat bagi pelaku dosa, apalagi dosa besar. Mereka mengingkarinya. Wahum bihadzal mu'taqadil fasidi yunkiruna adillatan ma'lumatan minad din bidarurah. Dan mereka dengan keyakinan yang rusak ini, dengan keyakinan yang rusak apa? Mengingkari syafaat bagi ahli tauhid. Mereka mengingkari dalil-dalil yang maklum, yang diketahui minad din, dari agama ini, bidarurah, dengan darurat. Ini dalil yang harus diketahui. Fakam min nususin waradat fi isbati syafaati minal qur'ani wa sunnati fi usatil muwahhidin. Maka berapa banyak dari nas yang datang di dalam penetapan syafaat, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang diperuntukkan bagi ahli tauhid yang bermaksiat. Berapa banyak nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang adanya syafaat bagi ahli tauhid. Qala Allahu Azza wa Jal, telah berfirman Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu jami'an seluruhnya. Di sini ada penetapan apa? Syafaat. Milik Allah syafaat itu seluruhnya. Karena syafaat itu adalah milik Allah, maka harus dicari hanya kepada Allah. Kalau menginginkan syafaat, maka harus apa? Mencarinya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Baik itu syafaatnya Nabi, syafaatnya malaikat, atau syafaatnya orang yang beriman. Mencarinya adalah, memintanya adalah kepada Allah. Karena milik Allah semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kekuasaan langit-langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Di dalam ayat ini ada penetapan syafaat. Qala rahimahullah wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Man di sini adalah man istibhamiyah, isim istibham. Dan istibham yang terletak setelahnya illa, maknanya adalah nafi, penafian. Maka maknanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Yang ini menunjukkan satu di antara syarat syafaat, yaitu apa? Idnullah, izin dari Allah. Izin bagi si syafi' pemberi syafaat, dan juga izin bagi al-masfu'ulah yang dimintakan syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Semua diilmui oleh Allah. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada dan tidaklah mereka meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dan kursi Allah luas mencakup langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan besarnya makhluk Allah yang disebut dengan kursi. Sebagaimana dalam hadis disebutkan apa? Bahwa perbandingan antara langit dan kursi seperti perbandingan apa? Khilqatun mulqatun fis sahra, seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir atau padang sahara. Kursi ini seperti padang sahara, langit dan bumi ini seperti gelang, yang menunjukkan sangat besarnya makhluk Allah yang disebut dengan kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah menjadikan lelah Allah di dalam menjaga keduanya, langit dan bumi. Tidak menjadikan Allah capek, karena Allah suci dari sifat capek. Allah suci dari sifat ta'ab, capek ataupun lelah. Karena sifat capek ataupun lelah adalah aib, itu kekurangan. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah adalah maha tinggi lagi maha agung. Di dalam ayat ini ada penetapan syafaat. Maka orang-orang khawarij ketika mengingkari syafaat berarti menolak atau mengingkari ayat-ayat ini. Fa'ulima min hadhihi al-ayat al-muhkamat bi anna Allah ya'zanu lil mu'minina fi syafa'ati liyashfa'u fi usatil muwahhidin. Maka diketahui dari ayat-ayat yang muhkam ini, ayat-ayat yang jelas, gamblang serta terang, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang-orang yang beriman dalam perkara syafaat. Dan syafaat itu dikhususkan bagi siapa? Ahli tauhid. Yang Allah mengatakan limanir tadha, untuk siapa yang Allah ridai. Yang menunjukkan syarat syafaat yang kedua yaitu ar-ridha minallah, keridhaan dari Allah. Dan tidaklah Allah ridho kecuali kepada at-tauhid. Tidaklah ridho kecuali kepada ahli tauhid. Di sini Allah memberikan izin kepada ahli tauhid untuk mendapatkan syafaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada ahli tauhid yang berbuat maksiat. amal khawariju fa innahum hakamu ala murtakibil kabairi bil kufri fid dunya wal akhirah. Adapun orang khawarij, maka sungguhnya mereka menghukumi atas pelaku-pelaku dosa besar bil kufri, dengan kekufuran. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka orang khawarij mengatakan orang yang minum khamr adalah kafir. Orang yang berbuat zina adalah kafir. Orang yang mencuri adalah kafir. Orang yang ghibah adalah kafir. Orang yang namimah, adu domba, adalah kafir. Orang yang makan riba, memberikan riba, bukan hanya makan, bukan hanya yang mengambil, yang memberi, yang menjadi saksi, yang menulis, semuanya adalah kafir. Kenapa? Melakukan dosa besar. Itu orang khawarij. Menghukumi pelaku dosa besar adalah kafir, baik di dunia maupun di akhirat. Wa min thamma, dan dari sana apa? Al-khuludu finnar fiddaril akhirah. Dan dari sana apa? Dari hukum ini, berarti pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Orang khawarij menghukumi, berarti pelaku dosa besar adalah kekal di dalam neraka di akhirat nanti. Di sini ada alamat, ada tanda dari orang khawarij, yaitu apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh si fulan telah berbuat demikian dan demikian, yang itu adalah dosa besar, kemudian mengatakan, oh berarti dia kafir, berarti dia punya pemikiran khawarij. Si fulan telah melakukan demikian dan demikian, melakukan dosa besar, kemudian dia mengatakan, oh berarti dia keluar dari Islam, dia kekal dalam neraka, berarti dia apa? Punya pemikiran khawarij. Sehingga harus hati-hati. Orang yang mengkafirkan ahli tauhid yang berbuat dosa besar, dia adalah berpemikiran apa? Khawarij. Nasallallahu salam alafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pemikiran madhab orang-orang khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.